Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya dini al-Fatihah. Allahumma shallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirobbilalamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim wal azizil hakim. Iku ana rong jus iki jus piro iki mas? Eh, jus piro iki ndek? Tak sakur jus piro tak sakur. Kok ana jus telu ning kene apa? Eh. Ora sing ndeleke maksud ana maksude ora nek ana maksude iki apa apa? Ora. Oh ya wae nek ana maksude. Maksudnya kan masak kayak gini, tak masak kayak ini. Ora, eh? Ayo kalau jus telu. Oh, kan masak recep loh ya? Oh ya. Bab halaman berapa? Berarti udah kecelek. Recep, oh, biar tahu kan ya? Soalnya, ya, tahu dua aja tuh biar. Ya, dua jenis ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nama atas walang Allah tu. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Majlisul Khamisu Wal-Ngisrun. Al-Majlisu Tai Majlis Al-Khamisu Wal-Ngisruna Kang Kaping Selawe. Iku fi Fadilati Rajaba. Yang dalam rangka Fadilai Bulan Rajab. Majlis yang nomor Selawe yaiku rangka keutamaane Bulan Rajab. Dereng tau dua soalnya. Wis ya, mbiyen ya. Urung nek ramyang. Bismillahirrahmanirrahim. Rapos baleni. Surat Taubah. Surat Taubah iki kudune ora nganggo bismillah. Di dalam satu apa? Pendapat itu bahkan orang nganggo a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nek nganggo a'udzubillahi minasyaitonir rajim iki nek maca surat Taubah atau ayat-ayat dari surat At-Taubah itu menurut satu pendapat itu makruh. Inna iddatash shuhuri indallahi isna asyara shahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha benar ya arba'atun khurumun dzalika dinul qayyim. Ya, mayat era lompat ya. Fala tadlimu fihinna anfusakum. Saya lihat aja. Waqatil musyrikina kaffatan kama yuqatilunakum kaffah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Inna iddatash shuhuri setune wilangane pira-pira sasi ema blago ngadadiha tegese nggon tumekane wilangane shuhur ngindallahi mungguhe Allah. Nah, makmulu ngidata iku dadi makmule lafal ngidata li anna kratene lafal ngidah iku masdarun masdar ya soal nahwun iku isna ngasara sahron rolas apane sahron sasine fi kitabillah ing dalam kitab Allah fi lauhil mahfudhi ing dalam lauhul mahfud au fi hukmihi atau ing dalam hukumi Allah wa wa ta'i lafal fi kitabillah iku sifaton dadi sifat lisna asyara kedue lafal inna asyara ya nahwan inna data suhur indallah isna asyara sahron fi kitabillah sak temene wilangane sasi-sasi ning ngersane Gusti Allah iku ana 12 sasi. Sesungguhnya perhitungan bulan-bulan di sisi Allah itu ada 12 bulan yang ada dalam kitab Allah. Yang dimaksud dengan kitab Allah fi kitabillah maksudnya fil lauhil mahfud neng lahul mahfud au fi hukmihi utawa ing dalam hukumnya atau tetepane Gusti Allah. Wa qalu ta'dawi Allah yauma khalaqas samawati wal arda yauma indalam yauma khalaqa indalam dinane ndadekake sapa Allah as-samawati ing pira-pira langit lan arda lan bumi. Nah iku mutangalakon dadi mutangalakon tangaluk bima kelan barang fikang tetap ing dalem ma bane mana subuti saking makna tetap abil kitab utawa kelawan lafal alkitab. Injungilah lawan di dadekake apa lafal ngedamu syarat yang masdar itu nahuan sing ngaji nahuan wal makna tapi maknane ayat ayat tersebut inna hada sunna iki rolas iku amrun perkara sabitun kang tetap di nafsil amri in dalam kahanane perkara mungdu kholako awet dadekake sapa Allah Allah al ajroma ing bira-bira jirim al azminata wal azminata lan bira-bira zaman yauma khalaqa samawati wal ardhi wilangane sasi-sasi ning kersane Gusti Allah iku sesuai ning kitabe Allah maksudnya sesuai ning Lauhul Mahfudz utawa ning ketetepane Gusti Allah sing ditulis Gusti Allah iku ana 12 sasi. Nah 12 sasi mau yauma khalaqa samawati wal ardhi wiwit Gusti Allah nitahke pira-pira langit lan pira-pira bumi. Maksudnya wiwit Gusti Allah nitahke pira-pira jirim benda atau masa cara bahasa ya lan mongso lan waktu. Malah anu apa? Riwayat sangkala. Jadi waktu iki ana awale lho, biyen iki ana wektu lho, nek ana wektu njur piye? Ana nang kan apa? Si kalo sing lumpuh apa ahli fisika sing lumpuh. Ojek. Oh, wis no. Eh. Ayo sing wong lumpuh itu menulis tentang riwayat waktu ngono. Kapan mula-mula waktu itu dimulai? Lah kuwi sejak waktu itu ditetapkan menurut Qadi Bedawi, Tafsir Bedawi yang beri itu perhitungan bulan-bulan itu menurut hukum Allah, menurut ketahuan Allah itu dimulai yang sebanyak 12 bulan itu dimulai sejak Allah menciptakan benda dan sejak Allah menciptakan waktu. Wong memahami sejarah waktu utawa mbayangke sak durunge ana wektu iki piye ngono wae. Akal ku wis kangelan ngono. Ngono wae le ngedongke angel kok arep anu njaluk didongke bab akhirat iki piye lae janjane ora masuk akal. Memahami dunia saja kesulitan apalagi memahami akhirat. Mbayangke angel to, biyen nek ora ana wektu iki njur piye, ngono. Ya, karena kita itu tahunya itu ya kita hidup itu sudah ada waktu. Nah, dulu itu tidak ada waktu. So neng akhirat ki ada saatnya waktu itu diwujudkan dalam bentuk hewan atau makhluk kemudian disembelih. Ketika orang Islam yang di neraka sudah keluar dari neraka karena masa hukumannya sudah habis. Nyur sing ning neraka iki sak jeke ning neraka sing ning swarga ya sak jeke ning swarga. Aku wis ora butuh wektu kuwi. Wektu sudah tidak digunakan malah dibeleh kan ngendikane jane waktu pun disembelih oleh malaikat. Malaikat apa ya? Apa? Malaikat Jibril dibeleh karo malaikat Jibril. Tidak ada lagi waktu ngono lho. Tapi sebelum wong Islam sing ning neraka iki mentas kabeh iki masih perlu waktu karena leneng neraka iki pirang miliar tahun kan ana isih ana hitungane ana ta masa harine ning akhirat besok kan kira-kira 300 tahun ana ta 300 tahun dunia ning nek wis kabeh wis mentas ya wis sing ning neraka sak sing ning neraka sing ning swarga sak sing ning swarga wae ora butuh waktu meneh ora hitung-hitungan wis karek waktu di, tidak diberlakukan lagi atau disembelih. Minha iku saking rolas arbangatun utayana wawat hurumun kang den mulyakake. Ora ya dadi ane dadi nangat ya. Wahidun kang siji, wahidun utai kang siji iku fardun. Iku fardun ngijeni. Wa te wahid iku rojabu wulan rojab. Salah satu utai kang telu iku surudun nuli-nuli. Wayati salasa iku dulkok dati ulan dulkong ida wadul hijati dan dul hijah wal muharram ulan ulan muharram. Minha arbangatun hurumun sekorola sasi mau ono papat sasi sing mulya sing dimulyake. Nah sing siji ki ngijeni ya iku rejab. Sing telu berturut-turut nih dulkong ida dulhijjah muharram itu kan berturut-turut. Dari katino, tapi mengkono mengkono mulya ake wulan papat, iku alqayyimu agama kang jejeg. Tahrimul ashuri, tegese mulya ake pira-pira wulan al arbaati kang papat, iku huwa tayu tahrim, iku adino agama alqayyimu kang jejeg, yaiku dino Ibrahima agamane Nabi Ibrahim, Ismail lan Nabi Ismail. Dari katino alqayyim, aturan ngunuwi sing patang sasi iku dimulyakke iku sesuai karo aturan agama sing jejeg sing lurus yaiku agama sing digawa Nabi Ibrahim lan Nabi Ismail njur tekan Kanjeng Nabi ya. Wakana lan ana sapa ngarep wong Arab iku kota masakat teman-teman cecekelan sapa wong Arab wirasatan ing warisan minhuma sang Ibrahim lan Ismail. Bakane mongko ana sapa wong Arab iku yang azimuna padha ngegungake sapa wong Arab al asyura ing pira-pira wulan al haruma kang den mulyakake utawa kang mulya wayu harimuna lan padha ngaromake sapa wong Arab al kitala ing perang fiha ing dalam syahrul anu haram. Hatta law lakiya sehingga lamun ketemu sapa rajul wong lanang qatila abihi ing wong kang mateni bapakne rajul wa akhiran sedulure rajul lam yahijhu mongko ora ngobahake apa likahu ing rajul ngobahake likahu ing rajul. Lah wong-wong Arab iku nggon babakan ngegungke apa jenenge sasi papat sing dimulyakake mau iku oleh nyekeli temenanan oleh nyekeli warisan mau saka Nabi Ibrahim lan Nabi Ismail kanthi tenanan. Mula wong Arab mau tekan jamane ayat iki diturunke iku isih ngegungke sasi papat mau lan wong Arab mau do mengharamkan perang selama 4 bulan iku. Jadi upama ana sijine wong ketemu karo wong sing mateni bapakne utawa lan mateni sedure oleh ketemu mau ora ngobahke dheweke untuk balas dendam. Kuwi wong Arab nek jaman biyen ya ora meneng Arab ngono, jaman biyen ya darah dibayar darah ngono. Ketemu wong sing mateni bapakne lan dure ya kudune boleh pindho rasane ngono ning nek di bulan 4 yang dimuliakan itu pertemuan itu tidak mendorong mereka untuk melakukan pembalasan karena memuliakan karena mengagungkan 4 bulan tadi. Fala tadlimu mongko aja ngani sira kabeh fina ing dalam arbang ashur fil harame ing dalam bumi haram ang husakum awak ira kabeh ai bihat ki hormatika bener ya kek tegese kelan ngerusak mulyane arbaaton hurumun wartikabi haramiha lan nglakoni keharamane arbaatun hurum. Fala tazlimu fihinna angfusakum. Mula sira kabeh aja padha nganiaya, aja padha zalim ning sasi sing dimulyakake sing papat mau Rejab, Dzulqa'dah, Idul Hijjah lan Muharram mau. Marang awak ira dhewe, tegese zalim utawa nganiaya awak ira dhewe ning sasi papat mau ditafsiri kanthi ngerusak kemulyane sasi sing papat mau lan ngelakoni keharaman-keharamane ning sasi sing papat mau, yaiku perang. Wal jumhuru tai jumhur jumhure para ulama ngala anna iku ala anna hurmatal muqatalati ing atase dene harame peperangan via ing dalam arbaatun hurum iku mangsukhatun disaleni. Jumhur ulama atau oka-oka ulama ngendikake keharamane perang ning wulan sing papat mau iku aturan ngono kuwi wis disaleni, wis diganti aturane karo Gusti Allah. Terus wis ora dadi haram dengan syarat kanggo kan ana ngene. Wa ulul zulmi utai wong kang duweni penganiayaan birtika bil mangasi kelan nglakoni pira-pira maksiat fihina dalam arbaatun hurumun iku fa inna maqasuna irtika bil mangasi iku adamu luweh gedhe apane wisran dosane kartika biha kaya oleh nglakoni ne mangasi fil harami dalam bumi haram ta Mekah wa halal ihrami lan nalika ihram. Nah, ngendikane jumhur ulama ugi wong sing duwe kezaliman maksudnya kanthi nglakoni kemaksiatan-kemaksiatan ning wulan sing papat mau iku dosane luwih gedhe. Gedhene mau kaya dene nek ana wong nglakoni kemaksiatan neng bumi haram, neng tanah haram, yaitu Mekah haram Madinah. Lan kaya dene gedene dosa wae kaya dene maksiate wong sing agek ihram, agek haji ngono. Dadi maksiat neng wulan papat mau iki dosane luwih gedhe. Gedene sepira ya kaya nek maksiat neng Mekah wae neng Madinah. Kaya nek maksiat nalika agek ihram ngono, agek haji, agek niat haji kok bagian ihram, bagian haji rung rampung nek haji kok maksiat iki dosane gedhe. Mangan ngatai lan saking ngato, ana setune kelakuan iku layahilu ora halal lin nasi kedhe menungso apa yazu yen ta perang sapa nas fil haram ing dalam bumi haram wal asuri lan pira-pira sasi al harami kang mulya ila ayyukatilu kejaba yen ta padha merangi sapa kufar. Dingendikake saka Imam Ngathok ngendikane ora halal tumrap menungso nek do peperangan neng bumi haram neng Mekah lan neng Madinah, harame haramen dua haram lan peperangan neng sasi-sasi sing dimulyakake mau papat mau kejaba nek wong kafir do merangi. Jadi ora kena mulai perang kejaba nek wong kafir nyerang. Wayu ayyidu lan nguwatake al awala ing dawuh kang awal apa ma ma ing bareng ma ing barang ruwiya kang diwiatake apa ma ana sedene Kanjeng Nabi alaihi salatu wasalam iku hasara ngepung sapa nabi at-taifae wong taif wa gozalan merangi sapa nabi hawazana ing wong suku Hawazin bi khu bihunainin kelan perang hunen fisawalin ing dalam wulan sawal wadil kok dadi lan wulan dzulqa'dah. Sing awal mau dimaksud iki dzulqa'dah adalah masukane lan ana sijining hadis sing nguatke dawuh sing awal mau yaiku sing dawuh sing awal mau kan anu jumhur ulama mau ya nek aturan ora entuk perang ning wulan sing papat mau wis dimangsuh wis diganti wis dibusak. Lah pendapatnya jumhur ulama mau ana hadis sing nguatke pendapat mau yaiku Kanjeng Nabi alaihi salatu wasalam iku mengepung wong-wong Taif lan merangi suku Hawazin nalikane perang Hunen neng wulan Sawal lan neng wulan Dzulqa'dah. Waqatilan padha merangi waqatilu lan padha merangana sira al-musyrikina nganggo kabeh ngono. Waqatilan padha merangana sira kabeh al-musyrikina ing wong musyrik kafatan hale kabeh kamayu katilu nakum kaya oleh padha merangi sapa musyrikin kum ing sira kabeh kafatan hale tenanan to kabeh waqatilu musyrikina kafatan kamayu katilu nakum kafah lan sira kabeh padha merangana wong-wong musyrik kanti kafah kanti sampurna kanti tenanan kaya dene wong-wong musyrik ya oleh merangi sira kabeh iki kanti kafah wa ya ta'lafal kafah iku masdaru kaffa, masdari lafal kaffa. Kaffa ya kufu kaffatan. Po kaffa ne iku dunia. Po kaffa ya. Kaffa ya kufu kaffan kaffatan. Orang gali betul. Nek kaffa yo kafu kaffatan. Nani seisang keng switchi. Nata kese. Kafa nyegah sapa wong ane sae sing suci-suci fa innal jami'a setune sekabiane iku makfufun dicegah ane ziyadati sanging tambahan wako kang tumiba apa jami' mau kingal hale ndang panggonane hal halim urusan ahwe wa lamulan rosira kabeh annallahi setune Allah iku mangal mutakina sartane wong kang padha takwa iku syahadaton nekseni wa dumanun nanggung lan maring mutakin binasrati lan nulungi bisa bi takwahum kelawan sebab takwane mutakin wa'lamu annallaha ma'al mutakin lan sira kabeh padha ngerti ya sak temene Gusti Allah iku nyartani wong-wong sing padha takwa maksude nekseni lan nanggung nanggunge maksude bertanggung jawab marang wong-wong sing takwa kanthi maringi pitulung sebab oleh dheweke do takwa. Wong takwa iki disartani Gusti Allah, berarti ditulung Gusti Allah. Bab takwa iki disekseni Gusti Allah, wong takwa iki ditanggung. Qadhi beda wi ruyane Nabi sallallahu alaihi wasallam diceritake saya ngarsane Kanjeng Nabi sallallahu taala alaihi wasallam. Ana sedaya Kanjeng Nabi kolang ngendika sapa Nabi. Ra'aitu waruh ingsun Lailatul Mi'raj. Ing dalam bengine Mi'raj naharan ing bengawan mau tahi banyune nahar iku ahla luwe manis minal ngasali sanging madu tinimbang sanging madu wabrodulan luwe adem minal salji tinimbang banyu es wakti bulan luwe wangi minal miski tinimbang lengo kasturi fakul tu mengatakan cawain son li Jibra'ila mereng malaikat Jibra'il ya Jibra'ilu ya Jibra'ila ya Jibra'ilu gitu nih ya munada ya Jibra'il wa Jibril liman kagem sinten hata utai menika bengawan kala matur sapa Jibra'il liman kagem tiang sholat kang mau sholat sapa tiang nalika ngatasi panjenengan fi rajab ing dalem wulan rajab dipun riwataken sing ngarsanipun Kanjeng Nabi dawuh ra'aitu lailatal mi'raj naharan ma'u ahla minal ngasal wa abradu minas salji wa atibu minal miski. Nalikane aku Isra Mi'raj, aku weruh sijining bengawan utawa sungai utawa kali sing banyune luweh manis, luweh legi tinimbang madu. lan luwih adem tinimbang salju, lan luwih wangi tinimbang misik. Fakultu li Jibra'ila, ya Jibra'ilu, liman hadza. Aku banjur takon marang malaikat Jibril, duh malaikat Jibril, niki kangge sinten kali niki? Kala liman selang alika firojaba. Malaikat Jibril ngendika jawab, niki kagem tiang ingkang maos selawat dhateng ngarsa panjenengan ten wulan Rejab. Jadi kan wadalu pun kula aturke wulan Rejab ki ya kandeng wulan sing dimulyakke ya. Nek iso iki do kakehe le poso ana to. Syukur apa jenenge nek ra iso poso ya maca selawat, maca tasbih, maca istighfar, istighfaran macam-macam ana. Ya istighfar saya itu istighfar rek mengak itu. Ya salah satu dasarnya misalnya niki maca selawat ning wulan Rajab niku mengke iso ngunjuk minum dari sungai di dalam surga yang digambarkan Nabi lebih manis dari madu, lebih dingin daripada salju, dan lebih wangi daripada misik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ngandika sapa alaihi salatu wassalam kanjeng Nabi alaihi salatu wassalam. Anifu baliyo sira kabeh ila rabbikum maring pangeranira kabeh. Astaghfirullah padha nyuwun ngapura sira kabeh mindhung saking pira-pira dosa sira kabeh. Wastani bulan padha ngedhono sira kabeh almaksiat ing pira-pira maksiat fi syahri ing dalam bulan al-haram kang mulya. Bahwa taisarul haram iku Rajabu wulan Rajab. Kama kaya barang kala kang wis dawuh sapa Allah taala taala wasalu yasalu nakang anis syahril haram nganggukul ta nang kene nganggukul ta iki gak kene nganggo nasalu nakang syahril haram iki talun ora ya yasalu nakang syahril haram iki talun fihi nah ya kul kita talun fihi kafirun ala ya sing ngendikane kan jenenge pinter se. Qala alaihi salatu wassalam ngendikane kanjeng Nabi alaihi salatu wassalam, "Anibu ila rabbikum wastaghfiru min dzunubikum wajtanibul ma'asiya fi syahril haram wa huwa Rajab." Dawuh kanjeng Nabi sallallahu taala alaihi wasallam, sira kabeh padha istighfara awet saka dosa-dosa ira, sira kabeh padha nyuwun ngapura merga dosa-dosa ira, lan sira kabeh padha ngedono maksiat neng sasi haram yaiku Rejab. Ya Rejab ya jangan maksiat. Ora mahano, opo poro poso ana. Biasane ana sing dibener kok maksiat ae mumpung Ramadan. Nek Ramadan, nek Ramadan ana maksiat ya ora teruske ya padha wae nek. Dadi okeh le istighfar lan ngedohi maksiat. Ana. Ya biasane ndrese sithik ya ndrese akeh Rejab ya mulyake Gusti Allah wae mulyake wulan Rejab. Artinya Kanjeng Nabi mulyake wulan Rejab artinya nek kita memuliakan wulan Rejab kan ganjarane dhe banget. Ana to? Iki malah anu ya tak deloki mongki ngajine kok lesu banget ya. Ngaji Qur'ane ndrese lesu yang do mulangke ya ora do iso ana to. Mbah ya. Potek Rejab kuwi. Saya nek aku dene Rejab ya ndres ya kase. Neng omah ra ndres, neng kene ra ndres meneh arep maju. Bar maju ki terus ndomblong. Apa kuwi jenenge mlongoh. Jadi apa kuwi mlongoh apa? Membuka mulut apa bahasa Jawa? Apa? Wong ndlongop. Rapetip. Ngetke lor, ngetke kidul, ngetke dhuwur. Anu nek dikira nah, nanti kau seliwat saat itu. Bapak awal bapak dikira anak kuat ber. Abu bani kau ini deres, kenal lah. Mau bar mulangke terus mundur, metu, nyumet rokok emang dia. Aku mau ngerokok yang, aku bar saat ini saya so ngerokok nek. Tak jelek. Nah, tadi aku tadi, ya aku dunia gini arang ngaji Quran itu, ya. Pancen Quran itu memang kebiasaan, habit. Semakin banyak membaca semakin lancar. Semakin sedikit membaca semakin lancar. Nah, semakin sulit lancarnya. Kalau ngaji nahwu wae anu e. Nahwu ki iso di geber ya di banter kene lho. Eh sesaat saya ngaji nahwu agak tekan apa ya agak siam jamak taksi siam jamak muzakar ngono ya. Nanti 3 atau 4 bulan lagi teorine rampung, 3 bulan lagi ora iso maca kitab. Ning nek Qur'ane rung iso lanya. Quran itu memang harus banyak berlatih, hanya membiasakan. Jadi neng omah yang deres, neng kene iki mengkarek mulangke, lho. Endilah kancane ya dora teko, lho. Mulangke we rebutan keri, ya iki berarti me ron deres iki. Mesti ngono, deres neng omah itu bar subuh nek ra menyang ngaji bar subuh ya deres neng omah. Bar asar atau arep turu tengah wengi atau bar sing tahajud ya tahajud terus deres. Itu lho. Jadi jangan hanya di sini saja. Di sini memang nek arep mulangke kok bar mulangke wis ora ndres meneh. Nek ngono kok pengen dadi wali. Ya ta ya piye nek ngono pengen pinter ya ora iso nek jane. Arep ora tau ndres terus apal Quran ya. Jeneng wong edan iki warna. No, no lah dadi. Pokoke pas rejeb iki di anu lah diundakke. Alhamdulillah sih, rejep ku ya godane iki pilek, watuk tadi ya terus ora menyang ta. Sing menyang sing pilek watuk iki wiridan iki ya wis ora metu suarane, ya trimo ndelok opo mau. Arang rejep e. Bismillahirrahmanirrahim. Kama kaya barang kala kang wis dawuh sapa Allah Taala, Allah Taala yasaluna ka padha takon sapa para sahabat ka ing sira Kanjeng Nabi nganti sehari saking wulan Al-Haram kang mulya. Apa? Kita lan utahe perang fi ing dalam Syahrul Haram. Yasaluna kan Syahrul nah nganti Syahrul Haram kita lan fi. Kita dadi apa maksud dadi kata? Yasaluna kan nganti Syahrul Haram. Ya tetu ngata wae kita lan utahe perang iku fihi ngono ing dalam Syahrul Haram. Kul dawa sira Al-Qur'an iki nahune sak arepe kesalah. Kul dawa sira kita lan utahe perang fihi ing dalam sasi iku kabirun dosa gedhe. Al-ayah nerusna sapa sira ini ya. Kaya dawuh Kanjeng Nabi mau sesuai karo dawuh Allah Taala, yas'aluna kan Syahrul Haram kita lan fihi. Kul kita lan fihi kabirun. Para sahabat mundut pirsa ning ngarsane sira Kanjeng Nabi babakan perang ning sasi sing mulya sasi Rajab. Jawaban perang ning sasi Rajab iku dosa gedhe. Nah, ya meskipun jumhur ulama tadi sudah menjelaskan bahwa ayat ini sudah diganti, aturan ini sudah diganti. Fi ku tetep ing dalam dawuh takdimu. Utai takdim atau takdimun utai takdim atau akhiran dan takhir. Yakni negasi sapa mufasir sapa mufasir lagi. Berarti apa ya? Berarti sebut ke ya. Yas alunaka padha takon sapa sahabat ka ing sira Kanjeng Nabi ya Muhammad Kanjeng Nabi nganil kita li sang perang fi sahri. Indam fi sahril haram indam sahril haram. Hal ya juzu ana ta wenang apa kita aula utawa orang. Maksud iki tafsir iki para sahabat padha takon marang sira Kanjeng Nabi babakan perang ning sasi Haram, sasi Rajab. Oleh apa orang. Kul dawa sira Kanjeng Nabi kita lantai perang fi ing dalam Syahrul Haram iku kabirun dosa gedhe. Walau ngadru utai nyidrani janji fi ing dalam Syahrul Haram iku akbahu luweh jember li hormati krana mulyane Syahrul Haram mindallahi munggui Allah Ta'ala. Kama anat tongat akaya setune tongat iku mudong afaton ditikel-tikel lagi fi ing dalam Syahrul Haram. Asam mahalan jenengi sapa Allah ing Syahrul Haram haraman ing tembung haram lit iku li tahrimil kitali karena oleh diharamakene perang. Sumanusiha mong wis keterangan kari. Kul kitalun fihi kabirun. Sira Kanjeng Nabi dawuh atau jawab apa? Perang neng wulan haram iku dosa gedhe. Ya kene diterangke nyid cidra utawa khianat ning wulan sing haram, wulan haram mau Rajab lan telung sasi liyane iku luweh jember, luweh elek. Tak luweh elek tak ngopo, tak kehormatane wulan mau ning kersane Allah. Kaya dene nek nglakoni ketongatan ngibadah ning wulan sing diharam ke Allah mau, ganjarane ya ditikel-tikelke, ngono lho. Dadi nek ganjarane ditikel-tikelke, ha kuwi nek maksiat ya dosane ya ditikel-tikelke padha mawon. Gusti Allah maringi jeneng sasimu diarani jeneng haram iku krana asale krana oliye harame utawa ora kenane perang ning wulan mau. Banjur aturan mau oleh ora entuk perang mau wis sumanusiha mongko nuli disalini apa tahrimul kitali harame perang fina dalam syahrul haram bikal di tangala kelan dawe Allah tangala waktu luhum hai susakif tumuhum. Neng banjur aturan orang untuk perang neng wulan haram mau sih bapak mau jur di aturan mau diganti karo Gusti Allah kanthi dawe Allah waktu luhum lan podo merangano siro kabeh ming kufar hai susakif tumuhum yang dalam dinggon siro ketemu dheweke kabeh. Bab Gusti Allah terus dawuh, waktu luhum haitsu saqiftumuhum. Lan sira kabeh padha merangana wong kafir ning endi wae sira kabeh ketemu. Wal hormati, dadi ning aja salah paham, dadi Imam Samudra waktu luhum haitsu saqiftumuhum. Wis cetha ning Al-Qur'ane dawuh sira kabeh padha merangana wong kafir ning endi wae sira kabeh ketemu. Iki maksudnya iki dalam keadaan perang, ngono lho. Nah, wis ra perang ya wis, ana aturan kafir dimi, kafir harbi. Kafir dimi iki kafir sing manut, ora kena diperangi malah kudu diberi keamanan. Nah, kafir harbi iki ya kafir sing memerangi orang Islam itu. Lah batasan la harbi karo dimi iki ya ora gampang kan itu to. Ora waton. Kaya teroris ya. Wal hurmatu utai kamulyan iku bakiyaton tetap wadunubu utai pira-pira dosa iku maghfuraton di ngapura watongat utai tongat iku maghfuraton diterima wasawbah utai ganjarane tongat iku mundo ngapun ditikelake fisahri fisahri al-harami fisahri dalam sasi al-harami kamulya di annal hasanata kerana setuhne kebagusan al-wahidata kang siji fisahir suhuri yang dalam sekarine pira-pira sasi iku bingasri amsalih, bingasrati amsalih ya kelan sepuluh bira-bira padana hasanah. Kama kala Allah Ta'ala kaya dawe Allah Ta'ala menja'abil hasanah falahu ngasru amsalih ya al-ayah. Wafiro jabalin dalam lan roja bisab ngina kelan tikal pitong pulo ngawi sya'bana lan in dalam lan sya'ban bisab ngatin bisab ngimi atin kelan tikal pitong atus. Wafiro madanin dalam lan Ramadan bi alfin kelan sewu walai salan orano apa itu ngaful hasanati bira-bira tekilane kebagusan illa lihadil ummati kejaba maring iki umat umat kanjeng Nabi khas satan kelan tertentu zinatul ulama. Wal hurmatu bagiyatun kehormatan wulan Rajab lan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram mau tetap lera entuk perang, aturan mau wis dicabut. Jadi entuk perang ning kehormatane mau wulan-wulan mau tetap. Lan dosa-dosa ning wulan mau maksud iki nek ndek dosa ning wulan mau njur gelem njuk ngapura iku di ngapura. Njur tongat ketongatan iku ditampa. Dadi gampang iki nek nglakoni ibadah iki luwih gampang ditampa. Jur ganjarane ketongatan iku ditikel-tikelke ning sasi haram mau. Sebab laku becik siji ning wulan-wulan sak liyane iku ditikelke ganjarane ditikelke ping 10e kaya dawe Allah man ja'abil hasanah falahu ngasru amsalih. Sapa sing nglakoni kaapian kanggo wong mau diparingi sapa sing nglakoni siji kaapian kanggo wong mau diparingi 10 ganjaran. Lah ning nang wulan Rejab, wong wulan Rejab iku ditikelke ping 70. Anggon jare nang wulan Sya'ban iku ditikelke ping 700. Nang wulan Ramadan ditikelke ping 1000. Lah tikelan-tikelan ganjaran mau kanggo laku becik, laku apik mau iku mung kanggo umat Kanjeng Nabi secara khusus, ora kanggo umat liyane. Lha nek Mbah Dim kae kan anu Rejab Ruwah. Nek Mbah Dim lho pondok Mbah Dim nek kan ora pondok Mbah Dim tadi. Nek Mbah Dim kan Rejab Ruwah. Rejab Ruwah ki nek ning jero pondok santri kudu poso. Wajib poso. Jadi tolong sasi kan oleh poso Rejab Ruwah poso ada Ramadan ada. Nek santri mukim Rejab kok ora poso ya rasane jero pondok. Ale mlebu pondok nek bengi, nek awan Rejab kok ora poso. Konangan kancane ya kuwi dadi hukuman ana. Wis sing aturan ki ya sesama santri wae, Mbah Dim ya ora tau kaya aturan. Dadi 3 bulan berturut-turut puasa dan memang Nabi juga melakukan itu ta. Ya gini hari ini kan tanggal 1. Nah, berarti malam ini masuk tanggal 2. Ditong-itong nanti ben iso anu ngono lho. Ben iso bersemangat ibadah. Berarti sore kan bal-balan ning wulan Rejab. Peksane perang ora apa lagi. Oh, selana. Dengan anu perang. Iku dunia Rejab ki wis mulai berlatih nah, dari salah satu faedahnya itu berlatih untuk lebih rajin beribadah sehingga nanti pada bulan Ramadan itu lebih siap lagi. Ini lho. Nek cara arep apa margi main ketoprak anu iki gladi resik iki ngene lho. Nanti pada bulan Ramadan itu bisa mencapai top form dari mencapai puncak penampilan, puncak ibadah. Niku salah satu hikmahe ibadah ning wulan Rejab ki ditikel-tikelke ganjarane. Ya karek milih apa poso apa ngakeh maca selawat apa maca tasbih nek perlu saat tasbih apa istighfar sakakehe ning ditung. Biasanya istighfar dina ping 100 misale ya. Ning wulan Rejab ya tingkatkan menjadi 300 apa kira. Tapi ditung dan diperhatikan hari-harinya itu juga dihitung karena memasuki Rejab ki sudah mendekati Ramadan nih. Ora jangan nek wingi-wingi kan mungkin tanggal piro ae luweh. Ana ta? Kejaba kamu kleh nek kamu kleh mah gak teke tanggal. Soale iki ora kok kaitane karo ibadah kok ora kaitane karo le hitung-hitungan le mancing gitu. Iki tanggal wis pun anu iki pun gedhe bulane ra nek mancing ra digondol. Nah, ini sekarang kita menghitung hari-hari dalam rangka kita itu apa jenenge? Ngoreksi atau ngetong lagi ibadah dewi, awak dewi. Ya syukur yo ya poso, yo ya salat tasbih, yo ya masa salat sak wakai. Apa jadi? Sing wis suwe ra buka kitab dalail, ayo dibuka neh. Suwe lali ra maca salat ayo maca meneh. Ndak jumlah pun maca ben sewu kan semua itu kan ada anu lagi ngono lho. Ini rejepe iki lho. Nah, rejepe itu kita juga memperlakukan secara khusus. Maksiatnya ya dikurangi, ya namanya kene misuh ta. Pak Wisnu ge. Ya. Maksudnya kan anak buah memperingati anak buah kan terkenal anak buah wiridane Jawa kabeh ta. Nek ning Solo ge gandeng Rejab sah, kowe nek misuh sedina pisan tak potong bayarmu 5000 ngono misuh. Apa? Wis misuh pisan sadar sing nyatet alek. Ini lagi nyatati ya karo wiso. Nah ya wis jadi ini. Ini bulan Rejab ya. Ini tak. Nah ini yang gojek loh tadi. Dikurangi lah maksiat ya. Direm. Sok lah maksiat. Nek bar bodoh. Bar bodoh setelah mati ya. Nek mati kan malah hape. Berarti mati. Urung sempat maksiat kan. Rugi. Ya rugi orang maksiat. Nek Nek maksiat iki engko wis ndak slak mati, ndak rasa maksiat. Lah kowe nek maksiat mati malah nggawa dosa. Ngono lho. Bismillahirrahmanirrahim. Ini lesu banget ngaji ning apa ta? Oke. Ora nggo panganan wae ta. Lesu banget mas aku. Recep iki mah ya. Ya kan lesu ya wis. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.